ini. Mari bergembira bersama dalam melodi nada-nada cinta. Buanglah segala duka dan kesedihan di dalam hati. Bersukaria-ria bersama, menari berputar ikuti irama. Let's make somebody happy around you. Oh, oh happy around you. Oh, oh happy around you. Everlasting joy. Oh.